Babu bayani an-nadina an-nasiha. Bab penjelasan bahwasanya agama adalah nasihat. Qala al-Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Abbad al-Makki qala haddatsana Sufyan qala qultu li Suhail inna amran haddatsana al-Qa'qa' an abik qala warajawtu an yusqira anni rajulan faqala samituhu min alladhi sami'ahu minhu abi. Kata beliau, aku mendengar dari orang yang bapak mendengar darinya. Kana shadiqan lahu bisyam, dia adalah teman bapakku di Syam. Qala thumma haddatsana Sufyan an Suhail an Atha bin Yazid an Tamim ad-Dari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Muhammad ibn Hatim qala haddathani ibn Mahdi qala haddathana Sufyan an Suhail an Abi Salih an Atha ibn Yazid al-Laythi an Tamim ad-Dari an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislih. Qala haddathani Umayyah ibn Bustan qala haddathana Yazid Yazid ibn Zuraih qala haddathana Rauf wa huwa ibn Qasim qala haddathana Suhail an Atha bin Yazid sami'ahu wa huwa yuhadithu Abu Salih an Tamim ad-Dari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimislih. Hadis yang masyhur sering kita baca, terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis dari Tamim ad-Dari rahimahullah radhiyallahu anhu. Disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala ini hadis termasuk ifrad Muslim yang tafarrada Muslim bi riwayatihi an al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, ia tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah wa laysa li Tamim ad-Dari sahih Bukhari Nabi sallam syai. Ya, tidak ada dalam sahih Bukhari satu hadis pun dari Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Wala billah rahiman rahimakumullah. Hadis ini disebutkan para ulama kita menunjukkan tentang makanah, ya, kedudukan an-nasiha yang agung. Ya, disebutkan dengan ad-dinu nasiha. Seperti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Ya, menunjukkan kedudukan yang tinggi pada wukuf di Arafah ketika dalam amalan haji. Di sini ad-din an-nasiha. Sehingga disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, hadza hadithun azim, ya, hadis yang agung, wa alaihi madarul Islam, dan di atas hadis inilah, ya, beredar Islam. Dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ucapan, tidak ada dalam kalimat bahasa Arab satu kata yang lebih mencakup dari kalimat an-nasiha. dan tidak ada kata yang lain yang bisa menggantikan ya makna yang terkandung dalam kalimat an-nasiha. Adapun makna hadis yang sering kita baca, ya din nasiha qala lillah qaliman ya Rasulullah qala lillah, kata Imam Nawawi rahimahullah, kita baca sedikit, an-nasiha lillah adalah pemaknaha ya munsharifun ilal iman bih, ya beriman kepada Allah, wa nafu asyirik asyarik anhu, menafikan sekutu dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya, wa tarkil ilhad fi sifatih, ya tidak melakukan ilhad dalam sifat-sifat Allah, wa wasfuhu bi sifatil kamal wal jalaliha, ya mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, yang mulia, wa tanzihu subhanahu wa ta'ala min jami naqais, ya mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang, wal qiyam bi ta'atihi wa istinab ma'siyatihi, ya melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi perbuatan maksiat kepadanya, wal hubbu fihi wal bughdhu fihi, cinta karena Allah, membenci karena Allah, ya mu'adatu man ata'ahu wa mu'adatu man asah, berloyalitas dengan orang yang taat kepada Allah dan memusuhi orang-orang yang memusuhi dengan yang berdurhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara mana ya lillah. Adapun kata Nabi rahimahu wa nasihah li kitabihi, ya ini al-iman bi anahu karamullah wa tanziluh, ya beriman bahwasanya Quran kitab-kitab Allah adalah firman-Nya, ucapan Allah dan turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, lais bihu syai'un min kalamil khalq, iya yang tidak serupa dengan sedikit pun dengan ucapan makhluknya. Kemudian juga di antara makna nasihat di kitab yakni ta'zimu wa tilawatuhu haqqa tilawatih, iya mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan kitabullah, membacanya iya dengan benar-benar membaca, iya wa tahsinuha, memperbagus bacaannya, wa khusyu' indaha, dan khusyuk ketika membacanya, iya ila akhir qawli rahimahullahu ta'ala. Adapun an-nasiha di Rasulullah sallam fatasdiqu ala risalah, membenarkan kerasulan beliau, iya wal iman bijami ma ja'a bihi, mengimani apa yang dibawa oleh beliau, wa ta'atu fi amrihi wa nahyihi, taat kepada beliau dalam perintahnya, larangannya, walusratuhu hayyan wa mayyita, iya membela beliau ketika dalam keadaan masih hidup ataupun telah meninggal, wa mu'adatu man adah, memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, wa mu'adatu man wala, berwala kepada orang-orang yang berwala kepada Rasulullah SAW, ilahiri wali rahimahullahu ta'ala. Adapun di antara makna yang disebutkan terkait dengan nasihat li ummati muslimin, kata beliau, yakni pemuawadatuhum ala haq, membantu mereka di atas al-haq, wa ta'atuhum fih, taat kepada mereka dalam di atas al-haq, wa amruhum bihi, wa tanbihuhum, wa tadkiruhum birifkin wa lutfin, ya memerintahkan mereka dengan al-haq, mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Wa ilamu bima ghafalu anhu, memberitahu mereka apa yang lalai yang mereka lakukan. Wa yablughuhum min huquqil muslimin, mengingatkan apa yang lalai oleh mereka lakukan terkait dengan hak-hak muslimin. Wa tarkul khuruj alaihim, tidak memberontak mereka. Wa ta'lif qulubin nas li ta'atihim, iya menta'lif qulubun nas, agar mereka mau taat kepada penguasa mereka. Ila akhir qawli rahimahullahu ta'ala. Qala, kata beliau, wa ma nasihatu amatul muslimin, adapun nasihat kepada amatul muslimin, yakni persyaduhum lima salihim, ya membimbing mereka untuk sesuatu yang bermaslahat bagi mereka, bi akhiratihim wa dunyahum, bermaslahat untuk urusan akhirat mereka, urusan dunia mereka, wa kaful adzan lahum, menahan diri dari menyakiti mereka, dari mengganggu mereka. Bayu'alimuhum bayjahaduna min dinihim, mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu terkait dengan agama mereka. Wayu'inuhum bilqaul wal fi'il, iya, wayu'inuhum alaih, membantu mereka dengan ucapan dan perbuatan. Wasatur auratihim, juga menutup aurat mereka, aib-aib mereka ilahiri qalihi rahimahallahu ta'ala. Iya, beliau masya Allah bisa dilihat panjang lebar membahas tentang masalah hadis ini. Qala billahi rahiman rahimakumullah. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah di dalam Al-Jami' al-Hukum al-Hikam, dan kitab ini termasuk yang kata para ulama kita min afdal syuruh ya Arba'in Nawawiyah, adalah kitab Jami' al-Hukum al-Hikam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min anwa'in nushidillah wa kitabihi wa rasulihi wa huwa mimma yakhasu bil ulama, ya, di antara bentuk nasihatillah wa kitabi rasulihi, ini di antara yang menunjukkan kehususan para ulama, raddul ahwa al mudillah bil kitab wa sunnah, membantah ahwa bidah-bidah yang menyesatkan dengan Al-Qur'an wa sunnah. Wa bayanu dalalatihima ala ma yukhaliful ahwa kulliha, dan menjelaskan bahwa siapa yang ditunjukkan Al-Qur'an wa sunnah itu menyelisihi semua bidah-bidah yang diadakan oleh ahlul ahwa wal bidah. Qala kata beliau rahimahullah, wa kadzalik, demikian juga di antara bentuk nasihat lillah wali kitabila rasulihi adalah raddul aqwal adh-dha'ifah min zallatil ulama, ia membantah pendapat-pendapat yang lemah, ia yang merupakan ketergelinciran para ulama, dibantah, dijelaskan kelemahannya. Ia ini adalah bentuk nasihat lillah wali kitabila rasulihi. Wa bayan dari kitab sunnah raddiha, dan menjelaskan apa yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan iya bantahan bagi pendapat-pendapat yang lemah tadi. Qala kata beliau rahimahullah min dalik, di antaranya juga bayanu ma shahha min hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yashha minhu, di antara bentuk nasihatillah wal kitabillah rasuli adalah menjelaskan mana hadis-hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih, sehingga atau bitabiin halirwatihi, dengan menjelaskan keadaan para perawinya, hadis ini dhaif, kenapa? Karena fulan kada, iya ini dhaif, kenapa? Karena keadaan perawi yang begini. Ini termasuk nasihat. Qala wa man tuqbal riwayatuhu minhum ma la tuqbal, juga menjelaskan mana para perawi yang diterima hadisnya dan mana yang tidak diterima hadisnya. Wa bayan ghalati man ghalat min thiqatihim alladhina tuqbal riwayatuhum, ia juga menjelaskan kekeliruan ia yang terjadi di sebagian thiqah, orang thiqah yang sebenarnya diterima hadis mereka tapi ada ketergelinciran, kekeliruan, maka dijelaskan. Ini pun termasuk bentuk nasihatillah wali kitabil rasulihi. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min a'zami an-nushi, wa min a'zam anwa'i nushi adalah an yansaha liman ishtashara fi amri. Kata Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, dan diantara bentuk nasihat yang paling besar, yang paling agung adalah menasihati orang-orang yang minta saran kepadanya. Ini jelas hukumnya wajib. Hakul muslim ala muslim fitun, di antara adalah idastan sahaka pansahu, ini min awam anwainus. Ketika datang orang minta saran istishar, maka memberi nasihat kepadanya yang terbaik. Nah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, idastan sahahadukum akhah palasan palian sahlah, jika seorang kalian ia ada yang minta nasihat iya, maka hendaknya dinasihati. Wabibadilah hadith, kata beliau, inna min haqqil muslim ala muslim, di antara hak muslim atas muslim lainnya, an yansahalahu idhagab, di antara hak muslim atas muslim lainnya adalah an yansahalahu idhagab, menasihatinya ketika dia tidak ada. Apa maknanya kata Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, yakni annahu idza dzukira bi ghaibihi bisu an yansurah wa yurdu an, ketika saudaranya diceritakan cerita-cerita yang jelek ketika dia tidak ada, maka di antara hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah membelanya, membantah ucapan jelek tersebut yang terkait dengan saudaranya. Wa idza ra'a man yuridu adzah fi ghaibatihi kaffahu an dzalik, ketika melihat ada orang mau berbuat jelek kepada saudaranya ketika saudara tidak ada, maka dia terbentuk nasihat adalah menahan, mencegah orang mau berbuat jelek tersebut. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa inna nusha fil ghaib yadullu ala sidqin nusha, iya, karena ketika seorang benar-benar menginginkan kebaikan kepada saudaranya ketika saudaranya tidak ada, maka ini menunjukkan jujurnya, iya, an-nushh, keinginan baik yang dia inginkan dari saudaranya. Fa innahu qad yudhhiru nushha fi hudurihi tamallukan wa yaghshuhu fi ghaibihi, karena kadang ada orang yang menampakkan dia seorang nasih, iya, di hadapan saudaranya dia nampakkan sebagai seorang yang nasih, menginginkan kebaikan. Tamallukan, tapi ini basa-basi, cari muka. Iya, tetapi wa yaghshuhu fi ghaibihi, ternyata dia menipunya ketika dia sedang tidak ada di tempat. Iya, an-nushh dilakukan ketika saudara kita hadir dan juga saudara kita sedang tidak ada. Namallahu alam, isal fadhlakum.